percaya sungguh kemenangan bagianku. Di dalam nama Yesus, aku kalahkan musuh, kemenangan jadi milikku. Tiada gentar dan lemah jiwaku, ku punya Tuhan yang bangkit bagiku. Ku bersuka di dalam namamu, Tuhan yang perkasa dan kota bentengku. Ku berjalan di dalam kuasamu, hanya kau Yesus, Yesus Tuhan. Bangkit